Saya keliru mengenai mayat baru ditanam. Ada yang mengatakan tak ada talqin atau kubur dan tahlil. Kalau buat haram. Ada yang mengatakan sekadar berdiri dan berdoa. Minta penjelasan. Baik, dengar boleh. Masalah talqin, tahlil di atas kubur selepas tanam tidak berlaku kesepakatan ulama. Kenapa tak berlaku kesepakatan? Kerana tidak ada nas. Nampak? Yang adanya doa. Itu hadis sahih. Istaghfiru li akhikum. Tolong doakan keampunan bagi saudara kamu. Nampak? Fa innahu al'an yus'alu, kerana dia akan ditanya atau sekarang akan kena tanya. Masalah baca talqin tidak berlaku sepakat ulama. Ada imam yang mengatakan tidak baca talqin dan ada imam yang mengatakan baca talqin. Di antara mazhab mengatakan sunat baca talqin, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sunat baca talqin lepas daripada tanam. Dan mazhab lain tidak ada baca talqin. Jadi kita ni biarlah betul. Siapa yang cenderung pada pandangan baca talqin, mana-mana mayat yang tak baca talqin dan tahlil, jangan marah. Ini bukan fardu kifayah. Ini bukan dengan nas. Siapa yang cenderung kepada tak baca talqin dan tahlil, tengok ada orang buat talqin, jangan marah. Sama dengan kunut subuh. Orang tak baca kunut, jangan marah orang baca kunut. Orang baca kunut, jangan cela yang tak baca kunut. Kerana di sisi imam mujtahid. Nampak? Pun berlaku perbezaan pendapat. Kita dengan hati terbuka, barulah ada rahmat sesama kita. Dan kasih sayang, tak ada perpecahan. Nak balas benda? Nak? Ha. Mu cenderung pandangan mengatakan tak ada baca talqin. Tak ada baca talqin. Orang yang nak ikut, silakan. Kerana ada ulama. Ada dulu ustaz dia marah, dia ngajar. Dalam sebutan ni dia marah kita. Marah pasal kita pernah ngajar sunat baca talqin. Kita bukan mujtahid mutlak. Kita bukan imam mazhab. Kita ngajar fiqh mazhab Syafi'i. Itu pun hak fardu ain. Jadi siapa dalam bab talqin, kita ngajar sunat. Pasal dalam mazhab Syafi'i sebut sunat. Faham? Dia nak marah ke kita? Bodoh punya ustaz. Faham? Dia nak marah ni biar kita khabar benda mungkar. Ada pun benda khilafiah, tak dengar marah orang. Nak? Ha. Dan ada berapa orang dia pernah serang kita. Nak? Ha. Dia kata tak ada, ulama' kata. Kita pun ambil kitab dua butir wi ke dia, suruh dia baca. Dia baca, dia baca. Ulama' kata sunat. Fayusannu talqinu ba'da dafni. Maka disunatkan talqin selepas daripada tanam. Dia pun tutup kitab. Ditutup, dia kata tak ada, ada. Dah sunat, dah sunat, dah sunat juga. Ha, ini bukan nak dengar, nak kebenaran. Ini nak kerah kepala. Boleh ambil kapok belah dua kepala. Nak? Bodoh tengok. Ha. Jangan balas benda gini. Tak baca talqin, tak payah baca. Orang baca talqin, tak payah marah. Kerana benda tu bukan benda mungkar. Hak Nabi suruh larang. Man ra'a minkum mungkara. Siapa di kalangan kamu melihat benda mungkar, fal yughayyir hubiyadi, maka wajib ubah dengan tangan atau kuasa atau mulut, sekurang dengan hati. Benda makna mungkar. Benda mungkar, benda yang haram, bi ijma'in, dengan ijma'. Tak ada khilaf. Kalau ada khilaf, tidak mungkar. Contoh, main catur. Ada mazhab kata haram, ada mazhab kata tak haram. Maka tak boleh kita cegah kerana dia bukan kemungkaran. Kita hanya tazkirah sebagai takdib, pesan dan nasihat boleh. Nak cegah kemungkaran, dia bukan kemungkaran. Kerana main catur, bukan ijma' ulama mengatakan haram. Tak? Haa. Haa, tengok si Amoh saya punggok.